Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan akhwat rahimaki Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu membaca dan penjelasan tentang kitab Tadmuriyah karya Syekh Islam Taimiyah yang berbicara tentang tauhid asma sifat dan tahqiqus syar'i wal qadar, mengimani bagaimana menggabung antara beriman kepada takdir dan juga melaksanakan perintah agama. Kemudian beliau menutup kitabnya ini dengan sebuah ringkasan ataupun obat utama dari berbagai penyimpangan-penyimpangan, ya, belum memberikan konsep bagaimana seharusnya seorang muslim beragama. Belum menjelaskan bahwa jalan selamat dalam menjalankan agama ini, memahami, mengamalkannya adalah mengikuti manhaj para sahabat atau salafus soleh. Dan beliau telah menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sebetulnya dalam Al-Quran semua ayat yang berbincang tentang kemuliaan para sahabat tadi sudah kita sebutkan, sejatinya adalah perintah untuk berjalan di atas manhaj mereka. Ya. Apalagi terdapat ayat-ayat yang secara tegas memerintahkan untuk kita berpegang teguh dengan akidah dan manhaj mereka. Semuanya tadi sudah kita sebutkan firman Allah Subhanahu dalam surah At-Taubah ayat 100. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyelisih jalan mereka sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 115, wa may yushakkir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih rasul setelah jelasnya petunjuk baginya dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman. Dimaksud jalan orang-orang beriman di sini adalah para sahabat. Ya. Sebenarnya dijelaskan para ulama mufassirin, ayat ini konteks utama yang masuk ke dalam orang-orang beriman di sini adalah para sahabat karena mereka yang beriman saat turunnya ayat ini. Dan ini pula yang disebutkan oleh Imam Mas'ud dalam sebuah ungkapannya, yaitu mar'aha muslim mu'minun atau muslimun hasanan wa hasan. Perkara yang dilihat oleh seorang mukmin atau orang-orang muslim itu adalah perkara baik, maka itu adalah baik. Yang dimaksud orang mukmin, orang muslim di sini adalah orang, yaitu para sahabat. Karena ungkapan beliau diawali dengan memerintahkan agar kita memuliakan, mengikuti manhaj para sahabat. Maka ayat ini mengancam orang-orang menyisih jalan mereka, itu surah An-Nisa ayat 115 tadi. Barang siapa yang menyakiti Rasul setelah jelasnya petunjuk baginya, menyelisih Rasul dan mengikuti jalan selain orang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wallihi ma tawalla, Allah membiarkan dia berpaling kemana dia berpaling. Kemudian wa nuslihi jahannama sa'at masira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan kami akan masukkan ke dia ke dalam neraka jahanam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia, kata Allah Subhanahu wa taala, ke mana berpaling. Itu maksudnya balasan di dunia, sehingga orang-orang yang menyelisih manhaj sahabat terombang-ambing ke dalam berbagai pemikiran, ke dalam berbagai mazhab, ke dalam berbagai bentuk ajaran, ya bid'ah dan segala macam bentuk-bentuk penyimpangan dalam agama ini. Kemudian di akhir kelak balasannya adalah wa nuslihi jahannam. Dia akan dimasukkan Allah ke dalam neraka jahannam. Salah satu perkara, satu hal yang menunjukkan tentang besar dan agungnya sebuah perkara itu adalah ketika datang dalil memerintahkan untuk melaksanakannya, kemudian ada dalil yang mengancam bagi orang yang menyelisih perintah itu. Nah, mengikuti manhaj para sahabat, dalil ini lengkap. Ada memerintahkan seperti surah At-Taubah ayat 100. Yang kedua adalah ada ayat mengancam bagi orang yang menyelisih jalan mereka, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 115. Masih banyak ayat Al-Quran bicara masalah ini tentang keutamaan kemuliaan para sahabat, ya, tapi yang secara tegas ayat-ayat memerintahkan kita berjalan di atas manhaj mereka adalah surah At-Taubah ayat 100, kemudian surah An-Nisa ayat 115. Adapun hadis-hadis Rasulullah SAW tadi sudah kita jelaskan, di antaranya hadis iftiraqil ummah, hadis yang bicara tentang kata pecah belahnya umat ini, solusi untuk selamat dari pecah belahan dan golongan selamat dari segala hal dari api neraka adalah orang-orang berjalan di atas manhajnya para sahabat. Dia mengkumpulkan hadis Ibad bin Sariyah, Ibad bin Sariyah yang tadi kita sebutkan, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Ya, sungguhnya kata Rasulullah pada para sahabatnya, barang siapa yang hidup di antara kalian akan melihat pecah belahan yang banyak di tengah kaum muslimin ini. Lalu beliau memberikan solusi, yaitu fa'alaikum sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di, pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Bahkan Rasulullah SAW secara tegas ada menyebut nama yang harus kita contoh benar, iqtadu billadaini min ba'di atau birujulain ba'di Abi Bakar wa Umar. Ya, teladanilah dua orang setelah itu, itu Abu Bakar dan Umar. Secara tegas Rasulullah SAW dan Sahih Bukhari menegaskan namanya. Ya. Nah, masih banyak dalil-dalil tentang perkara ini. Tadi juga hadis yang telah kita sebutkan, khairun nasi qarni, ini juga hadis tegas menjelaskan tentang keutamaan sahabat, di mana hadis ini walaupun Rasul mengatakan sebaik-baik manusia adalah kurunku, berita yang disampaikan ini maksudnya adalah sebetulnya mengandung perintah bagi umat untuk berjalan di atas manhaj para sahabat, karena tujuan Rasulullah SAW memberitahu tentang sebaik-baik umat itu adalah agar umat beliau meniru generasi yang terbaik tersebut, itu sahabat dan para tabi'in dan atba'at tabi'in. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat manusia adalah orang yang hidup di zamanku, yaitu orang beriman di masa Rasulullah SAW, para sahabat, kemudian generasi berikutnya, orang berikutnya itu para tabi'in, kemudian generasi berikutnya setelah tabi'in itu atba'at tabi'in. Taib, sebetulnya masih banyak dalil-dalil tentang hal ini. Kemudian muallif Syaikhul Islam Taimiyah menyebutkan perkataan Ibnu Mas'ud, itu perkataan yang sangat masyhur, ya, dan punya makna yang dalam. Beliau memiliki perkataan-perkataan yang sangat tegas dalam masalah berpegang teguh dengan sunnah Ibnu Mas'ud ini. Ya, kalau antum kumpulkan ungkapan-ungkapan beliau, amat banyak ungkapan-ungkapan beliau yang benar, yang tegas dan secara jelas memerintahkan untuk berpegang teguh dengan manhaj para sahabat. Seperti ketika ada sekelompok orang di masa tabi'in, itu ketika Hasan Basri datang ke Masjid Kufa mendapati orang membuat semacam kelompok-kelompok untuk berzikir dan menghitung jumlah zikir yang mereka baca itu dengan an-nawa, biji korma, ya, ini adalah amrun gharib, kata Hasan Basri. Dia enggak jadi masuk masjid, pulang dia. Tunggu masuk di rumahnya. Setelah masuk keluar, lalu diberitahu oleh Hasan Basri. Ini adalah syekhnya, Imam Hasan Basri, tabi'in. Ya, dia sampaikan, aku melihat satu perkara di masjid. Hal yang aneh. Apa yang kamu lihat, kata Mas'ud? Aku melihat ada satu kelompok kaum, ya, membawa biji korma. Kemudian dia bicara, halilu mi'ah, sabbihu mi'ah, kabbiru mi'ah. Mereka mengatakan, sebut nama Allah 100. La ilaha illallah 100, subhanallah 100, takbir 100. Lalu kata Ibnu Mas'ud, apa yang kau katakan kepada mereka? Kata sama si, aku menunggu pendapatmu wahai imam. Ya. Maka aku menurut pendapatmu, kata sama si kepada Ibnu Mas'ud. Lalu sampai di masjid, Ibnu Mas'ud mendatangi kelompok orang sedang zikir jamaah itu. Zikir jamaah ini. Lalu tanya Ibnu Mas'ud, ya, apa yang kalian lakukan? Kata orang ini mengatakan, kami tidak ingin kecuali kebaikan. Lalu Ibnu Mas'ud menyebutkan, kami muridul khalim sibhu. Betapa banyaknya orang kebaik, ingin mendapatkan kebaikan tapi tidak benar, tidak mendapatkannya. Lalu kami ini hanya tujuannya kan baik, hanya berzikir dan menghitungnya. Dalam sebuah riwayat mengatakan maksud, hitunglah ya dosa-dosa kalian, sesungguhnya Allah tidak akan pernah hilang tentang kebaikan amal soleh yang kalian lakukan. Tapi yang perlu kalian hitung itu adalah dosa. Adapun amal kebaikan perlu kalian hitung. Kemudian Mas'ud mengatakan, imma annakum fatahtum babu dhalalah au annakum faddaltu asal Muhammadin ilma. Imma kalian ini adalah orang-orang yang telah membuka pintu fitnah kesesatan bagi umat Islam, atau kali ini lebih tahu daripada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, mana yang benar? Ya, kedua-duanya enggak mungkin. Yang keduanya tidak mungkin. Tidak akan mungkin mereka lebih berilmu daripada para sahabat. Yang pasti mereka telah membuka pintu, sebuah pintu bid'ah, kesesatan tengah umat. Lalu rawi kisah ini menyebutkan, wa ra'ainahum yata'una yawman narawan. Kata rawi hadis ini mengatakan, kami melihat orang-orang yang ikut dalam zikir jamaah itulah mereka yang ikut membunuh kami, memerangi kami waktu yawman narawan. Yawman narawan itu adalah perang Ali bin Abi Thalib melawan Khawarij. Jadi awalnya fitnah yang kecil itu rupanya berkembang terus, akhirnya orang-orang yang dilihat tadi zikir jamaah itu, karena bid'ah itu awalnya kecil, mereka kata Ibnu Abbas, dan berkembang, akhirnya mereka melihat orang-orang yang hulu dalam perbuatan-perbuatan tadi bid'ah tadi, bergabung mereka itu adalah orang-orang Khawarij, ikut bergabung dalam kelompoknya Khawarij. Ini bukti bahwa bid'ah-bid'ah yang kecil jika dibiarkan, lama-lama akan membawa pelakunya kepada bid'ah-bid'ah yang sangat mengkhawatirkan. Lihat saja bid'ah yang ada di umat ini. Untuk lihat sajalah. Dulu orang selawatan masih belum pakai gendang, biasa saja, hanya sekedar ya ngumpul-ngumpul, baca-baca selawat begitu ya. Belum panjang-panjang amat gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekarang udah panjang baitnya, macam-macam. Ya, kemudian sudah berbagai macam iramanya dan nadanya. Kemudian tambah lagi dengan berbagai macam alat seninya. Kemudian tambah lagi dengan cara bermacam-macam bentuk goyangnya. Itu akibat dari apa? Dan orang-orang melakukan ini di dalam kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ketika belum mengingkari perbuatan maulid yang diiringi dengan perbuatan-perbuatan begini, beliau mengatakan yusya ala fa'il kufur. Ini dicemaskan orang melakukan perbuatan-perbuatan ini dekat kepada kekufuran ini, bisa membawa kepada kekufuran. Kenapa? Karena kalau dilihat orang ini beribadah dengan bentuk maksiat, nyanyi, bergoyang. Maka salah seorang ulama Syafi'i ya, Ibnu Salah atau lainnya, menyebutkan barang siapa yang taqarrab ila Allah bil ma'asi yukhsha, pada itu ada perbuatan kufur. Orang berbuat maksiat lalu dikatakan itu sebagai ibadah. Nah, di antara seperti nyanyi-nyanyi dan goyang-goyang ini. Nah, perbuatan ini sudah lama terjadi tengah umat sebetulnya, makanya Imam Syafi'i pernah mengungkapkan dalam sebuah perkataan beliau, ketika beliau telah berpindah berhijrah ke Mesir, ini taraktu bi Baghdad syai'an ahdatsat az-zanadiqa yusammunahu takbir liyasuddun nasa anil Quran. Aku meninggalkan sebuah perkara di Baghdad yang dibuat oleh orang-orang zindik. Mereka menamakan takbir. Tujuannya liyasuddun nasa anil Quran. Tujuannya adalah agar melalaikan manusia dari Al-Qur'an. Imam Syafi'i mengatakan mereka itu adalah zindik. Ibnu Nadim dan beberapa ulama di antaranya menyebutkan menjelaskan bahwa makna takbir itu adalah melantunkan dengan suara sedih syair-syair zuhud. Jadi istilahnya diiramakan tapi membaca syair zuhud, bukan zikir tapi syair zuhud. Ya. Karena dulu enggak ada pernah zikir dinyanyi-nyanyikan oleh orang. Kalau zikir mungkin lebih marah lagi para ulama-ulama yang, karena di situ terdapat nilai-nilai bisa dikatakan sedang berolok-olok dengan nama-nama Allah. Baik. Itu Ibnu Mas'ud, dan banyak sekali ungkapan-ungkapan beliau tentang keutamaan para sahabat. Di antaranya beliau juga menyebutkan innallaha نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب وأسفل القلوب. Ketika Allah ingin memilih seorang Rasul yang terakhir, Allah melihat kepada penduduk bumi ini. Qatma kata Ahlul Arab, Allah sangat marah kepada penduduk bumi saat itu dan mendapati hati Muhammad adalah hati yang paling baik. Pastafau liri irasalati, Allah memilih sebagai pembawa risalahnya. Sumanadara ila qalbi ba'da qalbi ila qulubi ba'da qalbi Muhammadin. Lalu Allah melihat kepada hati-hati yang terbaik setelah hati Muhammad. Fawajada qalba ashabihi. Faja'alahu apa itu disebutkan Mas'ud, maka Allah memilih mereka menjadi penolong-penolong agamanya. Itu diungkapkan oleh Mas'ud dalam mengatakan tentang keutamaan para sahabat. Jadi Allah memilih hati mereka setelah hati Rasulullah SAW, ada terdapatlah hati-hati sahabat yang terbaik. Faja'alahum nusara adinihi, Allah menjadikan mereka sebagai orang-orang yang menegakkan agamanya ini. Baik, kemudian juga Ibnu Mas'ud, perkataan beliau yang dinukil oleh mu'alif di sini, wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, man kana mustannan falyastan biman qatmat, falyastanna biman qatmat. Barang siapa ingin menjalankan sunnah, mengikuti sunnah, ikutilah sunnah orang yang telah meninggal. Fa innal hayya la tu'manu al fitnah. Karena orang yang masih hidup tidak dijamin dia itu adalah aman dari fitnah. Boleh jadi dia mati dalam keadaan tidak dalam keadaan yang husnul khatimah. Maka yang menjadi pedoman adalah orang telah meninggal dalam husnul khatimah dan berdatang mati di atas sunnah, akidah yang benar. Itu yang dijadikan contoh kata Ibnu Mas'ud. Siapa mereka? Ulaika ashabu Muhammadin. Mereka adalah sahabat, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abarrul hadil umma quluban. Yaitu mereka adalah orang yang terbaik dari umat ini hatinya. Abaru hadil umma quluban wa amaqwa ilman. Yang paling dalam ilmunya para sahabat, wa aqallu takallufan, dan sedikit melakukan perkara-perkara yang berlebih-lebihan, dan jauh dari perkara-perkara yang berlebih-lebihan, maksudnya tidak wulu. Sekarang betapa banyak orang takalluf, zikir takalluf, salawat takalluf. Kenapa tidak takalluf? Harus ada jadwal tertentu, kemudian harus ada makannya, kemudian ada macam-macam rangkaian acaranya. Ini mereka sudah membuat sebuah makna selawat yang tidak maruf dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat Rasulullah SAW maruf aja Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Sudah selesai itu selawat. Sekarang ini dimulai dengan Al-Fatihah, membaca bait-bait syair, membaca macam-macam dulu. Lama gitu. Itu takalluf namanya. Takalluf. Betapa banyak orang takalluf hari ini dalam beribadah, banyak takalluf, sehingga menyusahkan. Seakan-akan selawat enggak bisa kecuali dengan berjamaah, berzikir enggak mantap kecuali berjamaah. Apa salahnya kalau ingin berselawat di rumah aja? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini sebanyak-banyaknya, sedang menyetir mobil, sedang naik motor, istighfar, selawat, berzikir enggak masalah. Tidak ada jadwal yang ketentuan-ketentuan kamu. Kenapa tidak takalluf? Kalau saat ini hari hujan, antum enggak bisa pergi ikut selawat. Gimana jadinya? Berarti antum enggak selawat tuh. Ya kan begitu. Sebetulnya perkaranya gampang, tapi banyak manusia mempersulit agama ini. Itu jadinya. Itu yang namanya takalluf. Kamu mempersulit agama. Ya kan? Seperti acara-acara kenduri kematian juga sama. Kamu mempersulit. Mempersulit orang sedang dapat musibah. Mempersulit juga orang yang ingin berdoa, karena harus hadir ke tempat itu. Kalau hari hujan, enggak bisa datang, akhirnya bisa ikut dalam memberikan hadiah pahala segala macam. Padahal kalau mau memilih pendapat ulama menghadiahkan pahala, enggak susah-susah amat. Mau di Amerika kah, mau di Belanda kah, dia terdengar tetangganya meninggal, mau hadiahkan pahala, udah habis salat subuh baca Al-Qur'an satu juz, hadiahkan pahalanya. Tidak harus ta'lil juga. Karena ulama tidak pernah mengkhususkan, kalau ulama membolehkan menghadiahkan pahala, tidak pernah mengkhususkan harus tahlilan, boleh bacaan. Dan lebih utama, yang penting bagi mereka sepakat semua adalah yang ada dalilnya itu doa. Gitu. Kalau masalah menghadiahkan pahala, berselisih para ulama pendapat dalam itu. Ada yang bolehkan, ada yang tidak mengatakan sampai. Seperti Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Ulama mendapat sampai pun tidak pernah mengatakan harus dengan cara-cara yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Mau di Amerika, mau di Belanda, mau sedang di atas pesawat, dimanapun saja, sampai berita sekalian meninggal, kalau berniat ingin menghadiahkan pahala, gampang-gampang aja. Sampai berita, langsung aja tasbih 1000 kali, 100 kali, 30 kali, hadiahkan pahalanya. Baca lelah, kalau mau tahlil, apa sendirian yang kan harus dipimpin-pimpin. Kenapa repot-repot banget? Ya, harus beli tiket pesawat untuk pulang, macam-macam. Gak ada, dimanapun antum bisa. Berselawat kepada Nabi kapan saja. Ya, makanya inilah malaikatul siyahin yabalighuni an ummati salam. Allah punya malaikat yang tugasnya menyampaikan salam dari umatku. Fasallu haitsu ma kuntum. Selawat kepada dimanapun kalian berada. Tidak perlu ada jadwal-jadwal tertentu, ya, dan seterusnya. Nah, ini yang bedanya kita dengan para sahabat. Jauh dari takalluf mereka itu. Hal yang susah, menyulitkan. Hal yang sudah diberi kemudahan oleh Allah SWT, tapi manusia ingin mencari ibadah itu harus begini dan begini dan begitu. Ya kan? Contoh di dalam ajaran-ajaran, ya, yang disebut Islam-Islam yang, ya, kalau dulu kan Islam klasik atau Islam apa namanya? Mereka itu kalau salat duha umpamanya ada ayat-ayat tertentu dibaca. Kalau salat tahajud ada surat-surat tertentu dibaca. Ini takalluf. Padahal Nabi SAW tidak pernah menentukan surat tertentu dalam surat tahajud kah, surat witir kah. Tapi saya pernah mendapatkan sebuah kitab kalau di dulu di namanya kitab Qurqunan. Kalau di sana. Itu di sana tuntun-tuntun macam-macam. Ya. Banyak sekali doa-doa tuntutan yang tidak ada dalilnya. Nah, ini namanya takalluf. Para sahabat tidak pernah takalluf. Gitu. Baik. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi. Ini makna perkataan Mas'ud yang sebut kita tadi, Allah telah memilih mereka untuk menjadi para sahabat nabinya, bukan itu Allah memberi keutamaan kepada mereka menjadi penolong agamanya bersama nabi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamati dinihi, menegakkan agamanya, mereka yang telah berjihad dengan pengorbanan jiwa, raga, harta mereka. Ya, fa'rifu lahum haqqahum, hendaklah kalian ya mengenal hak mereka. Hendak kalian mengenal hak mereka. Wa tamassaku bihadihim, pegang teguhlah tuntunan dan petunjuk mereka, ya. Fa innahum kanu lahudal mustaqim, karena mereka itu berada di atas petunjuk yang lurus. Itu nasihatnya Ibn Mas'ud. Ya. Wa qala Hudzaifah Ibn Yamani radhiyallahu anhu, ya ma'syar qura istaqimu. Dalam Ibn Mas'ud juga ada riwayat seperti ini, ya ma'syar qura istaqimu wala tabtadi'u. Wahai ma'syar qura. Qura itu maksudnya siapa? Al-qura di kalangan sahabat dulu disebut itu adalah para ahli ibadah dan orang-orang yang memang saleh. Kalau qura di zaman mutaakhirin artinya lebih dekat kepada ulama qiraat. Kalau dulu qura itu orang saleh. Ingat perkataan munafikin kepada ketika berdialog dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk, apa kata orang munafikin ini? Ma ra'aina mithla qura'ina haula'i argabu butunan wa ajmu indal liqa wa aqdhabu al-sunan. Yani maksud sahabat Nabi qura, ya, orang-orang soleh maksudnya itu. Kalau dulu orang bertakmuttaqin mukmin yang soleh itu disebut qura. Ini dijelaskan oleh ulama dan istilah qura wandal mutaqaddimin, ya, di kalangan para sahabat qura itu bukan ahli qiraat. Kalau sekarang adalah orang ahli qiraat. Ya, kita harus bedakan dalam istilah mutaakhirin dengan mutaqaddimin. Sama dengan arti ta'wil. Ta'wil dalam kalangan mutakadimin artinya tafsir. Sebenarnya Rasulullah mendoakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu bidin wa'alimu ta'wil. Ya. Tapi di kalangan mutakhirin ta'wil beda artinya. Makanya kalau Ibnu Jarir atau Bari memberikan judul tafsirnya apa? Jami'ul bayan fi ta'wilil Qur'an. Di tafsir Al-Quran maksudnya. Kalau ahlu ta'wil, kalau mutarir, Ibnu Jarir mengatakan demikian, itu maksudnya ahlu tafsir. Bukan ahlu ta'wil menurut orang mutaakhirin. Kalau ta'wil menurut orang mutaakhirin itu adalah sarful ladzi an zahirihi ila ma'nan ya ghair zahir li qarinati yaqtarinuhu. Memindahkan makna dari yang zahir ke makna yang tidak zahir karena ada qarinah. Gitu. Itu alimnya dari orang usul fikih. Asalnya dari orang-orang alim mantik sebetulnya. Baik. Jadi kita juga perlu mengenal mustalahat ulama itu. Karena kadang-kadang sebagian mustalahat itu bergeser pengertiannya. Ya. Baik. Kata Udzaibah bin Yaman, ya masyar qura istaqimu wa khudhu at-tariqa man kana qablakum. Wahai masyar qura, ya, orang-orang yang memang murah qura, orang yang hafal Quran dan orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang saleh, ya, istaqimu. Ya, tetaplah kalian berdiri di atas jalan yang lurus. Wa khudhu at-tariqa, ambillah jalan orang yang telah sebelum kalian, man kana qablakum. Fa wallahi, demi Allah, la in ittaba'tumuhum, ya kalian mau mengikuti mereka, laqad sabiqtum sabaqan ba'ida, sungguh kalian telah dihuli oleh mereka dengan jarak yang sangat jauh. Ya, wala in akhadtum yamina wa shimalan, tapi kalau kalian melenceng ke kanan dan ke kiri, laqad dalaltum dalan ba'ida, sungguh kalian telah sesat dalam kesesatan yang sangat jauh. Kemudian waqala Mas'ud radhiyallahu anhu, nah ini Mas'ud juga menyebutkan dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW khattalana Rasulullah SAW khattan, Rasulullah SAW membuat bagi kami garis yang lurus, garis lurus, khatta khututan an yamin wa shimali, lalu beliau membuat garis-garis di samping garis lurus tadi, sebelah kanannya garis-garis begini, sekiri juga dibuat garis-garis begini gitu. Lalu summa qala, mulia Rasul mengatakan, hadi sabilullah, jadi ini jalan Allah. Ya. Kemudian sebetulnya ini ada potongan dalam hadisnya, ketika beliau menyebutkan garis yang lurus, hadi ya sabilullah, ini jalan Allah. Lalu beliau garis-garis sebelah kirinya, ya, menyimpang kiri kanan tadi, kanan dan kiri tadi, hadi subul ala kulli sabil minha syaitan. Jalan-jalan yang banyak ini, kiri kanan ini adalah jalan-jalan yang setiap jalan ada setan yad'u ilaihi. Ada setan yang mengajak ke jalan itu. Nah, itu jalan-jalan yang menyimpang. Lalu Rasulullah SAW membaca firman Allah SWT, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Ya, ini adalah jalanku yang lurus kata Allah, ikutilah, jangan ikuti jalan-jalan yang melenceng dari jalan lurus ini, ya, lalu menyebut kalian terpencar dari jalan Allah itu. Nah, kalau sudah ikut jalan Allah, ya menyimpang ke kiri kanan, jauh dari jalan Allah, semakin jauh dari jalan Allah. Nah, ini sebuah perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah SAW dalam bagaimana memahami, ya, hadis ini dan ayat ini. Rasulullah SAW menggambarkan jalan lurus, kemudian dia jalan lurus, banyak jalan yang menyimpang-nyimpang ke kanan, ke kiri juga begitu. Lurus semua kata inilah jalan Allah. Nah, ini jalan-jalan ini, semua jalan ini ada setan yang ngajak ini. Di sini menunjukkan bahwa untuk mengikuti jalan yang lurus itu penuh dengan banyak godaan, banyak jalan-jalan, banyak setan yang mengganggu ketika kita melihat jalan lurus itu. Oleh sebab itu berkata Fudainul Iyad, ya, alaikum, ya, bitariqil huda, ya, hendaklah kalian ikuti jalan petunjuk, ya, wala tastawhish bikilati salikin, jangan merasa takut karena sedikit orang yang menempuhnya. Wa iyyakum wa turuqud dalalah, hati-hati kalian terhadap bagai jalan-jalan yang sesat. Wala tatar bikasatil harikin, jangan takjub banyaknya, jangan terpengaruh karena banyaknya orang yang binasa. Jadi karena jalan yang sesat ini banyak orang ikuti. Nah, kalau jalan lurus sedikit orang ikuti. Jadi karena orang sedikit, kadang-kadang berjalan sendiri merasa sepi gitu ya. Orang banyak ke sini ini. Wah, ini lagi ramai pengajiannya begitu ya. Wah, ini pengajian sepi, enak ke sini ramai gitu ya. Nah, kata Fudail bin Ayyad, "Alaikum bi tariqil huda," ya, ikutilah jalan petunjuk, "wala tastauhish bi qillati salikin." Jangan merasa takut sedikitnya orang lewat jalan itu. Kan kadang-kadang lewat jalan sepi ya, takut juga ya. Nah, dia umpamakan seperti jalan hissi gitu, jalan nyata. Ya. Wa iyyakum wa turuqud dalalah. Hati-hati. Jangan sampai mengikuti jalan yang sesat kata Fudail bin Iyad. Wala taghtar bikathratil halikin. Jangan tertipu karena banyaknya orang yang hancur sesat. Karena jalan halikin yang ini banyak orang ikuti ini. Karena begitu, ya, wa qalilu min ibadiy syakur, sedikit di antara manusia itu yang mau bersyukur kepada Allah. Walau taba'ta aktsara an-nasi la yadulluka an sabilik, kalau kamu ikuti kebanyakan manusia, sungguh aku akan disesatkan dari jalan dari Tuhanmu, jalan Tuhanmu. Ya, yadulluka an sabilillah. Dia menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah, taib. Banyak sebetulnya, seperti ungkapan juga Imam Al-Auza'i, alaikum bitariqis salaf, ya, hendaklah kalian pegang jalan manhaj salaf, ya, ikuti jalan salaf, wiyakum wara'al rijal wa in sakhrafa lakumul qaul, hati-hati dengan berbagai pendapat-pendapat orang, walaupun dia mengungkapkan kata-kata seakan-akan bijak, ya, menggambar kepada kata-kata yang manis-manis, yang indah-indah, ya, jangan tertipu dengan itu. Alaikum bil asar, ya, juga yang azam mengatakan alaikum bil asar, hendak kalian tetap memegang teguh dengan asar. Ya, wa iyyakum wa ara rijal, hati-hati dengan pendapat-pendapat orang-orang yang banyak. Ya, wa in zakhrafu lakal qaul, walaupun mereka menipumu dengan apa namanya itu, kepintarannya dia menyusun kata-kata. Karena begitu, mak. Ahli bidah itu untuk mempengaruhi orang, pasti dia punya keahlian dalam sesuatu. Mungkin keahlian dari segi hafalan, mungkin keahlian dari segi ngomongnya, mungkin keahlian dari segi retorikanya, mungkin keahlian dari segi penampilannya, dari wajahnya, selamacamnya. Ya. Ada, kalau seandainya enggak ada satu pun yang diandalkan, enggak bakal ada orang terpengaruh dengan bid'ahnya. Baik. Waqad amarana subhanahu wa ta'ala an naqula fi salatina. Nah, beliau juga menunjukkan dalil yang lain, yaitu di mana Allah menyuruh kita untuk selalu mengucapkan dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya. Ini doa kita dalam sholat. 17 kali minimal dibaca secara muslim setiap harinya. Petunjuk ke jalan siratal mustaqim ini adalah hidina, hidayah di sini maksudnya hidayah apa? At-taufik. Ya. Ya Allah, beri aku taufik untuk istiqamah di atas agamamu. Karena permintaan hidayah di sini ada berapa penjelasan oleh ulama. Pertama, meminta as-sabat. As-sabat di atas jalan yang lurus. Kita sudah tunjukkan ke dalam Islam jalan lurus nih. Karena ada ulama menyebutkan, kenapa kita masih minta jalan lurus? Bukan kita sudah berada di atas jalan lurus, itu Islam. Permohonan kita itu adalah permohonan as-sabat. Itu yang pertama. Diteguhkan tetap di dalam Islam ini. Kemudian az-ziyadah fil hidayah. Meminta selalu tambah hidayah. Kita memang sudah tunjukkan Islam, tapi belum kita sempurna melaksanakan perintah-perintah Islam. Kita diberi petunjuk untuk menyelaksanakan perintah-perintah, meninggalkan hal yang haram, diberi petunjuk untuk memahami ayat Al-Quran dan seterusnya, petunjuk untuk mengamalkan ajaran Islam secara kafah, dengan sempurna, dengan baik. Maka di sini talabus sabat wa ziyadah al-hidayah fi siratal mustaqim, meminta agar selalu ditetapkan Allah di jalan lurus ini. Kemudian juga mohon kepada Allah tambahan hidayah selalu dalam Islam ini. Ya. Karena ulama kita juga ada mengatakan hidayah ilal Islam wa hidayah fil Islam. Hidayah ilal Islam yaitu seseorang memeluk Islam itu. Hidayah fil Islam itu orang tadi tepat menjalankan Islam sesuai dengan jalan siratal mustaqim, yaitu sesuai dengan jalannya para sahabat. Karena dalam Islam banyak sekte-sekte. Ya, sebenarnya yang digambarkan Rasulullah SAW akan terpecah belah umatnya dalam 73 golongan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ya, para ahli muslim maksud di sini adalah orang-orang telah diberi nikmat kepada mereka itu adalah pertama para anbiya, pengikut nabi yang sebelumnya, dan para pengikut Nabi Muhammad SAW itu para sahabat. Ya. Kemudian ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang Engkau marahi dan Engkau jalan pula orang-orang yang Engkau orang marahi dan orang-orang yang sesat, ya Allah. Maka Rasulullah maksud di sini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yahud maghdubi alaihim wa nasara dalun. Yang dimaksud orang yang dimarahi Allah di sini adalah Yahudi, dan orang yang disesatkan Allah dimaksud di sini adalah orang Nasrani. Para ulama juga menambah keterangan tentang ayat ini, juga Syekh Islam Taimiyah juga menjelaskan beberapa kitab beliau, man dhalla min ulama'ina fa fi syabahum bil yahud wa man dhalla min ubarina fi syabahum bin nasara. Orang-orang di kalangan ulama kita yang tidak benar tingkah lakunya itu seperti orang Yahudi, berilmu tapi tidak mengamalkan. Ya, ahli ibadah yang sesat dari kalangan umat kita seperti orang Nasara, beribadah tanpa ilmu. Jadi ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim itu terkandung maknanya, ya Allah berilah aku ilmu dan beri taufik aku untuk selalu beramal soleh sesuai dengan ilmu itu. Bukan jalan yang orang-orang yang berilmu tidak beramal, dan bukan jalan orang yang beramal tanpa ilmu. Nah itu yang kita sebutkan tadi definisi al-khulafa ar-rasyid al-mahdiyin ar-rasyidu wal-huda ar-rasyidu al-amal bil-haqi wal-huda al-ilmu bil-haqi. Itu yang dimaksud di sini tuh. Permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dzalika anna al-yahud, yang demikian itu karena orang Yahudi mengenal kebenaran, walan tabi'uhu, tapi tidak mau mengikutinya. Wa nasara abudullah bighairi ilmin. Adapun orang Nasara beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Wa li hadza kana yuqal. Karena itu adalah diungkapkan oleh sebagian para ulama, ta'awadzu billahi min fitnatil 'alim al-fajir wal 'abid al-jahil. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari fitnah orang alim yang fajir dan ahli ibadah yang jahil. Orang alim yang fajir yang tidak mengamalkan ilmunya, di mana ilmunya digunakan untuk membohongi, membodohi para masyarakat, memutarbalikkan ayat-ayat Allah, bukan untuk diamalkan oleh dia. Orang alim yang fajir, ya. Dan ini asyadu fitnah alal ummah, ini fitnah yang sangat berat bagi umat, ada al-alim fajir wal abid al jahil, al ibadah yang bodoh. Fa inna fitnahuma fitnatu likulli maftunin. Karena fitnah kedua ini, kedua orang ini, ya, emma orang alim yang fajir atau orang abid al ibadah yang jahil, itu adalah sumber fitnah setiap orang yang terfitnah. Ya, fa inna fitnatahuma fitnatu likulli maftunin. Ya, fitnah keduanya merupakan fitnah setiap orang kena fitnah. Waqala ta'ala, juga Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ya, maka apabila telah datang, ya, sungguh apabila didatang kepada kalian dari aku, kata Allah, petunjuk, maka siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan yashqa, tidak akan menderita, tidak akan apa, binasa. Tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Nah, ini tidak sesat, tidak binasa. Ya, tidak sesat menafikan dari ghairil maghdub, tidak binasa adalah tersesat walad dhalin, ya, artinya akan mendapat ilmu dia, wala yashqa, dan dia akan mengamalkan ilmunya. Qala Ibnu Abbas menyebutkan di sini tentang penafsiran ayat ini, takafallahu liman qara al-Qur'an. Allah menjamin orang yang senantiasa membaca dan memahami Al-Quran, wa amila bima fihi, dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran itu, alla yadillu fid dunya, tidak akan pernah tersesat di dunia, wala yashqa fil akhirah, dan tidak akan menderita di akhirat kelak. Wa qara hadhil ayah, lalu Ibnu Abbas membaca ayat yang mulia ini. Maka sumber kebahagiaan itu adalah mengamalkan Al-Quran, ya, bukan dengan meninggalkan Al-Quran. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa kadzalika qauluhu tabaraka taala, firman Allah tabaraka taala, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun walladziina yu'minuuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil aakhirati hum yuqinuun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapa mereka yang mendapat petunjuk dan siapa mereka yang beruntung itu, itulah yang Allah sebutkan dalam awal surah Al-Baqarah ini, yaitu demikianlah kitab Al-Quran yang tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, dia akan mendapat petunjuk dari Allah dan akan beruntung dunia akhirat. Siapa mereka orang muttaqin itu yang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya? Orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Ya, yang gaib itu al-malaikat, hari akhirat, ya, hari berbangkit, Allah Subhanahu wa taala, surga, dan itu semua gaib. wa yuqimuna sholata, dan mereka menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan di antara sebagian rezeki mereka mereka infakkan. Kemudian juga waladina ibnu munzil alaika, orang-orang beriman kepada apa yang diturun kepada engkau wahai Muhammad, wa ma unzila min qablika, dan apa-apa yang turun kepada nabi-nabi sebelum engkau, ya, diturun kepada sebelum engkau. Maka ini ayat ini menunjukkan wajibnya kita beriman dengan para nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW, dan beriman dengan segala kitab suci yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Oleh sebab itu disanakan yu'minu ma unzila ilaika, yaitu Al-Quran, wa ma unzila min qablika, dan apa yang turunkan pada sebelum engkau, Taurat, Injil, Zabur, dan berapa kitab suci yang lainnya, ya. Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim. Baik. Nah, ini dalil menyebut tentang wajibnya beriman kepada para rasul dan nabi-nabi sebelumnya, dan juga pada kitab suci sebelumnya. Kemudian rukun iman yang terakhir adalah, yang berikutnya adalah wabil akhiratuhum yuqinun, dan mereka yakin dengan hari akhirat. Nah, orang yang memiliki sifat ini menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, itu adalah sifatnya orang muttaqin. Siapa sifat orang muttaqin disebutkan di sini? Pertama, beriman yang gaib, mendirikan salat, membayarkan zakat, beriman dengan Al-Qur'an, beriman apa yang turun sebelum Al-Qur'an, ya, dan beriman dari akhirat dan yakin dengan hari akhirat. Itulah mereka yang akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Apa Allah Subhanahu wa taala di sini, Allah Subhanahu wa taala beritahu haula'i muhtadul muflihun, itulah mereka yang mendapat petunjuk dan beruntung. Wadzalikal maghdubi alaihim waladhdallin, ini berbeda dengan orang yang dimarahi oleh Allah SWT, ya, dan juga mereka-mereka yang sesat. Baik, terakhir beliau menutup dengan doa, fa nas'alul azim ayyahdiyana wa sa'ir ikhwanina siratahum mustaqim, ya. Terakhir kita memohon kepada Allah yang Maha Agung agar menunjuki kita dan saudara-saudara kita yang lainnya jalannya yang lurus, yaitu jalannya orang-orang telah mereka mendapat nikmat dari Allah SWT, dari para nabi wasiddiqin wasyuhada'i salihin, dari para siddiqin dan para syuhada dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka sebaik-baik ya teman. Wala haula wala quwata illa billah, tiada kekuatan dan tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah Al-Aliyul Azim, yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Walhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Wassallallahu ala khairi khalqihi, selawat dan salam buat nabi, ya, makhluk yang paling mulia, ya, hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga dan para sahabatnya. Wassallama tasliman katsira ila yaumiddin. Ya, alhamdulillah selesai sudah kitab Al-Muriyah ini kita baca, walaupun hanya dengan syarah yang sangat sederhana sekali mungkin, ya, sesuai dengan kapasitas ilmu yang kita miliki, ya, tentu masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penjelasan yang kita sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa beri taufik kepada kita untuk memberi ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, kemudian berikan kepada kita istiqomah di atas sunnah, di atas akidah yang benar sampai akhir dari hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian insyaallah kita akan lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, ana meminta ringkas penjelasan ismullah al-qadim. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah, atau dalam Al-Qur'an Sunnah tidak ada nama penetapan ismul qadim bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah yang adalah huwal awwalu wal akhiru. Karena qadim itu, karena definisi asma itu adalah yang pertama syaratnya terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua, yaqtadi as-sana. Yaqtadi as-sana wal kamal al-husna. Al-qadim la yamzu kamal, karena qadim dahulu belum tentu dia itu awal. Ya, ini sejarah yang lama. Bisa jadi bukan berarti itu, ini ada mobil yang lama, bukan berarti itu mobil yang pertama dibuat, kan gitu. Tapi Allah memberikan sifat yang sempurna untuk namanya, yaitu huwal awwal. Allah maha pertama, enggak ada sebelum Allah satupun. Huwal awwal, huwal akhir. Nama Allah ini yang gandeng ini enggak boleh dipisah, karena kesempurnaan nama Allah ini huwal awwal wal akhir. Enggak boleh disebut Abdul Awal. Abdul Awal wal akhir, wal awwal wal akhir, wal zahir wal batin. Ini nama begini ada dalam Al-Qur'an bergandeng, harus diungkapkan dengan seperti itu. Jika disebut al-zahir, harus sebut al-batin. Karena kesempurnaan nama di situ namanya al-husnah, kesempurnaan maknanya di situ. Wal awwal wal akhir, wal zahir wal batin. Tapi al-qadim artinya dahulu. Kalau dahulu belum tentu artinya yang pertama. Ya kan? Baik. Kemudian hatta ada kar'urjunil qadim. Nah, itu berarti kan bukan berarti yang baru. Ini bajunya lama, bukan berarti itu baju yang pertama dia beli, yang dia miliki. Gitu. Dia tidak menunjukkan kesempurnaan mutlak di situ. Kesempurnaan mutlak di situ adalah huwal awwal wal akhir. Gitu. Maka oleh sebab itu nama Allah itu tauqifiyah. Tauqifiyah artinya adalah harus ada terdapat dalam Quran dan Sunnah yang sahihah. Tidak boleh kita buat nama-nama dari diri kita sendiri. Maka di antara bentuk ilhad, ya, walillahi asmaul husna fad'u biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayazawna ma kanu ya'malun. Dalam surat Al-A'raf, Allah itu memiliki nama-nama yang mulia, yang indah, yang bagus, maka serulah dengan nama-namanya itu. Peringatkanlah orang-orang mencoba ilhad, melencengkan nama-nama Allah. Ilhad dalam nama Allah itu terbagi berapa hal. Pertama, menamakan Allah dengan nama yang Allah tidak pernah menamakan dirinya dengan nama itu, atau Rasulullah tidak pernah menamakan Allah dengan nama itu. Itu ilhad. Yang kedua, mempergunakan nama Allah untuk nama berhala-berhala. Yang ketiga, mengingkari makna dari nama Allah itu, tidak yaitu sifat yang ditunjuk oleh nama itu. Ya. Yang keempat, memahami makna dari nama Allah itu, makna tasbih, menyerupakan makna dengan yang makhluk. Ini adalah apa? Empat bentuk penyelewengan dalam ilhad nama Allah Subhanahu wa taala. Idza asaba insa waswasa hal yadullu ala anna imanahu mutahiduhu naqis. Baik, ini indikasi kalau orang ada waswasa, ya tergantung apa nih materi waswasanya itu, apa materinya. Gitu. Pernah di masa Rasulullah SAW, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, kadang-kadang terpenting dalam hati kita ini, ya, daripada kita mengucapkannya lebih baik kita dilemparkan dari langit ke bawah, gitu maksudnya. Ya. Saking takutnya mengucapkan kalimat itu, karena kalimat itu menurut mereka kalimat yang sangat fatal. Sehingga Rasul berkata, awajattumuha, apakah itu kalian sudah merasakan? Wadzalika sharihul iman. Itu adalah bukti tingginya iman seseorang. Bukti tanda iman seorang tingginya bukan karena ada waswasa itu. Buktinya dia mengatakan lebih baik saya dilemparkan dari langit ke bawah, dari tempat yang tinggi, daripada saya mengungkapkan kalimat itu. Jadi dia tidak mengungkapkan itu nilai imannya. Bukan waswasanya nilai imannya. Gitu. Sebagian orang malah mengatakan semakin tinggi waswasa itu tinggi imannya, keliru. Maksudnya di mana hatinya mengingkari kalimat yang tidak mau diungkapkan itu. Pengingkaran yang tidak mau diucapkan itulah nilai iman yang tinggi. Sehingga takut dia sampai-sampai dia mengatakan lebih baik aku dicampakkan di tempat yang tinggi. Dilemparkan. Itu yang sharihul iman. Tapi bukan waswasa. Maka waswasa memang berindikasi kurangnya iman seseorang. Tergantung materi waswasa itu. Ya. Waswasnya dengan masalah. Maka waswasa itu juga merupakan penyakit. Obatnya adalah kalau dalam sholat kita sebenarnya itu juga Rasulullah SAW. Kadang-kadang apa sholat saya sudah 4 rakaat atau 3 rakaat? Putuskan 3 rakaat. Kalau kita dalam berwuduk datang waswasa, saya ini sudah cuci muka atau belum ya? Padahal kita sudah cuci tangan, udah lewatkan aja, jangan dipikirkan, jangan diikuti, jangan diulang lagi. Pastikan sudah mencuci, sudah selesai. Kalau itu dilakukan, setan itu menjadi bosan dia, ya. Pokoknya kan dihiraukan waswasa itu. Karena kalau dihiraukan itu adalah akan menambah penyakit jiwa nanti. Bisa gila orang dengan waswasa itu. Maka harus diputus rantainya. ada perasaan was-was, saya ini sudah suci muka atau gimana? Padahal sudah suci tangan ini. Ya pastilah cuci muka, masa wudu cuci muka cuci tangan belum? Gitu. Maka putuskan was-was itu, jangan menghiraukan. Ya, makanya kalau dalam sholat, kalau ada rasa-rasa terkentut, jangan pedulikan selama tidak terdengar suara dan tidak ada bau, kata Rasulullah SAW. Itu semua penyebab was-was itu. Ya, kadang-kadang kan terasa, makanya sebukan Rasulullah, kadang-kadang saya tetap mengembus pantat kalian. Ya, seakan ada kentut angin yang keluar. Maka Rasulullah memberikan obatnya, kata Rasulullah SAW, selama tidak terdengar suara dan tidak ada bau, jangan pedulikan. Demikian. Ya, untuk memutuskan was-was. Apakah seorang anak yang nonton film kartun mobil dapat bicara Doraemon? Dapat mencederai akidah, merampas rubiah Allah? Ya, kadang-kadang film-film itu ada banyak perkara-perkara yang nilai-nilainya sebetulnya merusak akidah. Ya. Seperti bisa mengangkat dengan kejadian yang besar-besar selamacam itu ya. Itu bahaya. Memberikan khayal-khayalan kepada anak kita yang tidak benar. Gitu. Makanya umat Indonesia ini tertinggalnya dalam sisi ekonomi di antaranya adalah cerita dongeng. Cerita umpamanya seseorang dengan berkat zikir lalu tongkatnya menjadi keramat, dia tunjuk kelapa langsung jadi emas. Ya, atau menonton film-film yang banyak apa itu khurafat-khurafatnya. Jadi khayalan orang-orang kita banyak seperti itu. Mau seperti itu aja cepat kaya tanpa berusaha begitu. Maka dia pergi ke dukun, pergi ke kiai-kiai, minta ajimat-ajimat biar pertaniannya berhasil lebih besar dari yang sewajarnya, kan begitu ya. Efek pendidikan sangat berbahaya. Bagaimana sikap kita terhadap dai yang memprediksi tanda akhir zaman? Misalnya Raja Salman adalah raja, ini orang bisa dikatakan dekat kepada dukun. Ya. Ini orang banyak sekali penyimpangan sebetulnya akidahnya dia. Ya. Ngomong ngelantur kemana-mana dia itu. Tahu terakhir dia diciduk polisi, enggak tahu sekarang apa udah mendekam atau di mana. Ya. Banyak sekali cerita-ceritanya ke sana sini itu, aneh-aneh gitu. Terakhir dia diciduk polisi, enggak tahu apa dia sekarang dia udah dijatuhkan vonis atau belum. Ya. Seorang dai janganlah suka memprovokasi. Memberi informasi-informasi yang enggak jelas. Dan dalam membaca hadis-hadis asratus sa'ah, ada fikuhnya itu harus dibaca. Enggak boleh takbitu hadis asratus sa'ah alal waqi' dan kejadian yang ada masa kita. Para ulama mengatakan begitu, demikian. Ya. Karena inilah banyaknya dari dulu terjadi kericuhan. Ada orang sedikit mengaku imamnya Mahdi. Sehingga dibuatlah berbagai atribut-atribut yang menyocokkan dengan hadis Mahdi. Sama dengan ISIS, itu kan mereka berupaya menyocokkan bendera mereka dengan bendera yang disebutkan di akhir zaman, bendera hitam segala macam, ya. Itu. Itu mereka berusaha mencocok-cocokkan. Ini juga pernah terjadi di Saudi yang dulu dan fitnahnya pernah apa namanya? Subhanallah. Pernah terjadi mengaku Mahdi juga dia imamnya itu orang ini. Fitnah Huzaiman apa namanya? Di ujung-ujung lidah namanya itu. Pernah terjadi banyak di dalam sejarah Islam banyak hal ini. Ini fitnah ini. Kalau orang tidak membaca bagaimana fikul fitan, fikih, ada fikihnya itu. Harus dipahami, bukan asal-asal belajar dibaca hadis. Apalagi dia mengatakan umur dunia itu berapa? Berapa tahun katanya? Hah? 1500 tahun ya? Semua hadis itu didhaifkan ulama Ibnu Hajar semacam bicara masalah hadis itu. Enggak ada orang tahu umur dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja enggak tahu kapan hari kiamat. Ini semua prediksi-prediksi yang biasanya banyak sekali. Itu yang saya katakan sekarang ini banyak ilmu orang itu mencocok-cocokin. Ada kemiripan-kemiripan. Sama ketika Saddam Hussein, ketika Taliban, segala macam itu. Kan ada orang yang mengait-ngaitkan dengan hadis-hadis yang fitan itu. mengatakan wah Taliban itu adalah yang dimaksud dengan tentara yang begini, kemudian Amerika itu adalah yang dimaksud di sini, kemudian diterjemahkan oleh sesuai dengan hadis itu oleh dia dicocok-cocokkan. Ini bahaya. Ya, maka oleh sebab itu ikhwan penting ya. Belajar itu ya harus waspadalah dengan asal mendengar kajian ya lalu terfitnah dengan apa-apa yang disampaikan antum enggak paham. Karena banyak sekarang ini yang sifatnya ustadz media sosial gitu ya. Karena dia enggak tahu di mana belajar, karena dia punya tim dalam menyiarkan ceramah-ceramah dia sehingga kelihatan begitu. Hati-hati. Ini banyak fitnah sekarang ini. Baik, kalau kita sakit dan qadarullah sembuh setelah minum obat dari dokter, apakah kita boleh meyakini mengatakan bahwasanya ini yang menyembuhkan melalui perantara obat dari dokter tersebut? Yang menyembuhkan Allah. Menyembuhkan Allah. Ya. Ya, alhamdulillah berkat izin Allah kemudian minum obat ini. Itu aja. Sebabnya ya ada. Ada sebabnya pasti. Tapi sebab itu, contoh umpamanya, orang pusing saja, obatnya Panadol umpamanya. Bukan, tidak setiap orang pusing bisa sembuh sama Panadol itu. Ya, karena tergantung dengan izin Allah juga. Kan begitu. Ya. Kadang pusingnya ringan, minum Panadol gak sembuh. Ada orang pusingnya berat, minum Panadol sembuh dia. Ini izin Allah. Makanya berkat izin Allah kita sembuh kemudian dengan ada sebab itu obat ini. Boleh saja. Zahirnya orang malas rutin gosok gigi bertahun-tahun. Faktanya kebanyakan pada sakit gigi dibandingkan dengan yang tidak sakit gigi. Yang jadi pertanyaan, bolehkah kita mengatakan atau meyakini bahwa sebab tidak mau rutin gosok gigi dengan teratur maka takdirkan sakit gigi? Sakit itu juga izin Allah subhanahu wa ta'ala, sebabnya juga ada. Banyak orang gosok gigi selalu tapi ada juga sakit gigi. Ya, ada orang enggak gosok gigi tapi dia enggak pernah sakit gigi, bisa saja. Itu semua datang penyakit pun dari Allah, tapi kita tidak menafikan sebab, betul. Umumnya kalau orang tidak gosok gigi, giginya kotor, kemudian berulat, bisa menyebabkan, iya betul itu. Ya, tapi yang namanya penyakit, bukan karena tidak gosok gigi saja. Sebabnya mungkin ada, tapi semuanya tak izin Allah. Buktinya banyak orang-orang enggak makan, ya, karena enggak mati juga dia. Kadang-kadang posisi orang kemana? Kalau enggak makan, mati. Banyak orang enggak makan juga karena enggak mati dia kadang-kadang. Ya. Cuma banyak, ada orang terhimpit, ada orang terlindas, kadang enggak mati dia. Padahal menurut apanya kelazimannya kejadian sebenarnya yang biasa ini orang enggak mati. Kan ada banyak gitu. Antum tahu pernah ngelihat orang terpotong begini, paruhnya sudah potong badan masih hidup? Kok bisa? Putus badannya masih hidup dia, masih bicara-bicara gimana? Semuanya itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu tidak berbuat dengan sendirinya, itu yang kita semuanya. Tapi sebab memberi pengaruh enggak? Iya. Setelah izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita contohkan, seperti api, tabiatnya membakar. Tapi kalau Allah tidak izinkan, api tidak membakar Ibrahim alaihissalam. Begitu. Nah, itulah yang disebut tadi, kita perlu isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan isti'anah saja. Ya, tetapi lazimnya, kalau dicontohkan orang sakit gigi, ya lazimnya kan Allah Subhanahu wa taala ataupun sebabnya yang normal, orang yang tidak biasa menggosok gigi itu pasti enggak ada giginya akan aman itu. Makanya agama kita menyuruh untuk bersiwak setiap malah salat. Kenapa Allah menyuruh? Dalam hadis disebutkan ya, fa innahu matharatul lil fami wa marratul lir rabbi. Membersihkan mulut dan merupakan keridaan di sisi Allah. Disuruh menggosok gigi itu. Itu. Nah, kalau itu dicontohkan enggak benar juga penjelasannya Ustaz. Baik. Jadi segala sebab itu ada Sebab akibat pasti ada sebabnya. Tapi kadang-kadang tidak setiap ada sebab langsung muncul akibatnya, tidak mesti. Ya, maka di situ digabung antara beriman dengan sebab, meyakini ada sebab, dan juga harus bergantung kepada mohon isti'anah kepada Allah Subhanahu Taala. Contoh umpamanya, kita sudah periksa motor kita baik-baik semua, sudah diservis dengan baik, pakai helm, dalam prediksi kan nggak ada lagi kecelakaan ini, kan gitu ya? Tapi kok ada kecelakaan? Maka tadi dalam mengimani takdir itu, yang pertama apa tadi kita? Takdir isti'anah. Yang kedua adalah sabar, karena ada ibtila namanya, musibah. Kenapa orang sudah masuk gigi masih sakit gigi, Ustaz? Musibah. Harus sabar gitu. Kalau kita sudah melakukan sebab-sebab namun mendapat musibah, itu yang musibah. Maka solusinya apa? Sabar, kan itu tadi. Baik. Seringkali kami ini keceplosan menggibahi saudara-saudara kami, bahkan sama-sama teman mengaji, yang mana mereka teman-teman kami ini melakukan kesalahan, tapi kami tidak berani menegurnya. Mohon nasihat Ustaz bagi kami yang sering berkeceplosan riba ini. Ya, kau udah tahu salah ditinggalin. Ya, menggibahi orang adalah dosa yang sangat besar. Bahkan diumpamakan oleh Allah SWT Al-Quran, makan daging saudaranya yang sudah mati. Bayangkan itu. Jadi bukan sekedar mengharamkan, tapi diumpamakan sesuatu yang sangat menjijikan. Ya. Nah, kalau orang salah, Rasulullah menyuruh kita menutup aib saudara kita. Tapi menutup aib bukan berarti tidak menasihati. Kalau kita sudah menasihati, selesai, jangan diomongin. Itu si pulang sudah saya nasihatin, tapi dia biasa begini terus. Enggak. Ya. Kalau dia ada pelanggaran, ada kezaliman, merugikan hak orang lain, itu diserahkan kepada yang bertanggung jawab. Boleh dikatakan, nah, membicarakan pelanggaran itu kepada pimpinan ma'had madrasah, tidak masalah. Itu bukan ghibah namanya. Itu membabi ingkar mungkar. Jadi beda antara ghibah dan ingkar mungkar. Kalau dia tidak mempunyai kewenangan untuk menegur dan dia melihat ini ada kesalahan, dia boleh bicara kepada umpamanya kepada Pak RT kalau ada tetangganya yang mencurigai mungkin teroris kah ataupun narkoba atau apa, boleh dia ngomong kepada Pak RT, dijelaskan ya curiganya, sudah selesai. Tapi tidak ngomong ke tetangga kiri kanan lagi. Gitu. Itu bedanya antara ingkar mungkar dengan ghibah. Kalau bicara kepada orang yang berhak untuk wewenang menangani masalah itu, kepada polisi, pada RT, pada kepala sekolah, apa semacam, itu enggak ghibah namanya. Dalam rebab mengingkari mungkar itu. Itu beda itu. Tapi kalau dia ceritakan pada tetangga sama tetangga, itu yang ghibah. Tapi kalau dia beritakan pada orang bertanggung jawab untuk menegur, memberikan solusi masalah itu tidak ghibah. Itu membabi ingkar mungkar. Itu wajib dia lakukan. Supaya kemungkaran itu sirna. Ya, karena dia sendiri tidak berani untuk menegur. Atau bukan wewenangnya dia. Di antara landasan ibadah adalah ikhlas, sedangkan ikhlas adalah perkara yang berat dan sulit. Akan tetapi seringkali kami merasa sudah menjadi orang yang ikhlas. Mohon nasihat Ustaz tentang perkara ikhlas ini dan mohon tip-tip untuk meraih keikhlasan. Keikhlasan itu perlu dengan pelatihan juga. Bukan mutlak orang langsung ikhlasnya hebat, enggak mungkin. Tapi selalu melatih diri untuk ikhlas. Ketika ada rasa-rasa riya, dia tolak selalu. Dia bunuh dirinya begitu. Semuanya sabar juga begitu. Sabar itu enggak mungkin orang itu kuat sabar langsung, tidak, karena dia dilatih. Nah, itu gunanya Allah memberikan kepada kita ujian cobaan-cobaan itu untuk memberikan antibodi yang kuat kepada kita dalam menghadapi musibah-musibah yang lebih besar, maka kita ditanamkan nilai kesabaran selalu. Itu di antara hikmahnya adanya ujian dan musibah itu. Ya. Demikian pula ikhlas, maka seringlah beramal, didik diri untuk ikhlas selalu. Ya. Dan ikhlas itu akan diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladzina jahadu fina lanadhiyannahum subulana. Orang yang betul-betul bersungguh-sungguh, Allah akan beri kemudahan dia untuk meraih apa yang dia inginkan. Tapi ada nilai perjuangan di situ. Iya, yuk dilatih terus diri kita. Gimana kita melatih kesabaran dan lain-lainnya, meratih supaya kita bisa membaca Al-Qur'an dengan benar, itu semuanya dengan beransur-ansur. Ya, bukan baru belajar langsung memiliki bab, kalau tamat bab ikhlas langsung ikhlasnya luar biasa, enggak ada seperti itu. Semuanya beransur, tapi itulah yang mujahadah itu. Nah, satu hal yang sering kita tinggalkan yang namanya mujahadah, berjuang menanamkan ikhlas dalam diri itu yang kurang kita. Itu nilainya di situ ibadah kita itu. Selalu berjuang menanamkan ikhlas. Nah, di situ ikhlas kita akan terpupuk, terpupuk terus, terbina terus, terbina terus, ibarat menanam sebatang pohon. Disiram terus biar gede, biar gede terus, dengan amal soleh terus, ikhlas terus, amal soleh terus, ikhlas terus, dibina terus. Maka dia akan tumbuh nanti ikhlas yang besar dalam diri kita. Kesabaran juga begitu. Ya, sifat dermawan juga begitu, semuanya berlatih. Ya, semuanya harus dengan beransur-ansur. Ustaz, apakah sebelum manusia hidup di bumi ada makhluk lain yang di bumi ini? Saya pernah membaca buku ada makhluk lain dan berperang dengan iblis. Ya. Tentaranya lalu makhluk itu mati semua, tinggal iblis saja. Apakah iblis di dunia ini duluan daripada Adam? Ya. Lalu dia ingin menggoda Adam. Taib, masalah ini di bumi ini tidak ada sebelum Adam. Maka oleh sebab itu Allah beritahu malaikat dia akan menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Iblis itu disebutkan sama-sama penduduk langit bersama malaikat. Karena itulah dia sama-sama disuruh sujud kepada Adam. Iblis tidak hidup di bumi ini. Iblis pertamanya berada di langit bersama Adam. Maka Allah suruh sujud kepada Adam bersama malaikat. Maka Allah suruh sujud kepada Adam. Jadi belum ada yang tinggal di bumi sebelum Adam. Ya. Lalu iblis ketika tidak mau sujud dikeluarkan bersama Adam. Ketika Adam juga telah tergoda oleh iblis memakan buah yang dilarang Allah, sama-sama diturunkan ke bumi. Ihbitu. Disuruh turun semuanya. Kisahnya surah Al-Baqarah jelas itu. Setelah Adam makan itu Allah suruh turun mereka semua. Itu sama-sama dengan Adam berangkat ke bumi ini, diturunkan Allah dari surga. Ya. Taib, dia mengatakan ada hadis siapa yang membangunkan masjid, umpamanya dia akan membangun rumah di surga. Padahal di sana juga ada hadis yang menerangkan, ya, apa yang ada di surga itu adalah malaikat ruat wala udhun sami'an. Iya, keindahan yang dibangunkan Allah untuk orang yang berbuat amal soleh di dunia ini seperti umpamanya orang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, dzuri'atu syajaratu fil jannah. Ya kan? Dia sudah menanam satu buah pohon di surga. Maka yang banyak mengucapkan kalimat itu akan rimbun rindanglah surganya nanti. Nah itu. Jadi Allah selalu menambah berbagai bentuk pembaharuan, makhluk-makhluk di surga. Iya. Surga itu sudah ada. Tapi orang-orang beramal soleh, seperti orang bangun masjid, Allah bangunkan rumah di surga. Tapi rumah di surga, iya, jauh lebih indah dari rumah yang ada di dunia ini yang Allah bangunkan untuk penghuni surga itu. Maka keindahan surga itu, rumah yang akan dibangunkan itu, enggak terbayang keindahannya oleh mata di dunia ini. Belum terdengar ceritanya keindahannya oleh telinga. Dan tidak bisa dibayangkan oleh hati manusia. Jadi tidak bertentangan antara itu. Gitu. Maka oleh sebab itu Ibnu Abbas mengatakan, Laisal fid dunya mimma fil jannah illal asma. Tidak adalah perkara-perkara yang ada di dalam surga itu di dunia ini, kecuali nama saja yang sama. Di surga ada laban, ada susu, ada madu, ada khamar. Ya, bukan sama dengan apa? Madunya di dunia, susunya di dunia, khamar di dunia, enggak. Namanya sama. Oleh sebab itu dijadikan oleh Syaikhul Islam di sini dalil yang kita sebutkan kemarin, al-ittifaq bil asma' la yalzamu tamasul musamma. Sama nama bukan berarti sama bentuk benda itu. Jadi memang susu di surga, susu di dunia sama namanya, tapi enggak sama bentuk dan rasanya. Karena di surga susu itu enggak berubah-ubah rasanya, di dunia ditinggal setengah jam aja udah basi. Begitu. Nah, tapi kalau seandainya dinamakan nikmat surga dengan nikmat yang tidak pernah dikenal di dunia, orang bingung memahaminya. Ya kan? Allah sebut pemain nikmat surga yang enggak diketahui, enggak pernah dilihat. Contoh bukti mendekati di dunia, kan bingung orang. Bagaimana memahaminya? Kan begitu. Maka Allah namakan nikmat-nikmat surga itu dengan nikmat-nikmat yang ada di dunia juga dari si pendekatan pemahaman saja, bukan hakikat sebenarnya seperti itu. Ya. Bagaimana cara kita di dalam menasihati saudara kita yang telah terkena syubhat pemahaman filsafat? Ya, tentu diajak ke majelis ilmu saja gitu loh. Kalau antum menjelaskan juga tidak mungkin mampu menjelaskan, menjawab berbagai penjelasan yang memuaskan untuk mereka. Tuh hari nasihat kepada kami bagaimana cara menghilangkan rasa ragu di dalam hati kami ketika kami mempelajari asma'al wa sifat. Ya, semakin dipelajari masalah ini, bagaimana memahami asma' sifat itu, kita sudah jelaskan kaidah-kaidahnya. Ya, yang pertama al-qaulu fi sifat al-qaulu fi zat. Memahami sifat-sifat Allah sebagaimana kita mengimani zat Allah. Zat Allah tidak seperti makhluk, demikian pula sifat-sifat Allah tidak seperti sifat makhluk hakikatnya, walaupun sama namanya. Bagaimana cara menyikapi keadaan kita di dalam kapal yang terbakar, ya, di tengah laut? Apakah yang kita lakukan? Karena mau tanya, ada satu kelompok yang mengatakan bahwa lafaz-lafaz kami dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa Allah itu banyak. Bagaimana kita membantahnya, sebab mereka ini? Taip, jika terjadi dalam laut, kapal terbakar di dalam lautan, biasanya kapal itu menyediakan kapal-kapal kecil untuk menyelamatkan, dan juga pelampung-pelampung terjun ke laut pakai pelampung, gitu aja. Kemudian masalah kalimat kami digunakan Allah Subhanahu wa taala di dalam bahasa Arab, Allah memakai kalimat kami untuk mengatakan diri, menunjukkan kebesaran Allah, kemahagung Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila sebuah perkara itu Allah menugaskan para malaikatnya. Seperti inna nahnu nazzalna dzikra, sungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an. Apakah Allah langsung ke bumi membawa Al-Qur'an itu atau melewati Jibril? Melewati Jibril. Nah, jadi kadang-kadang kata kami itu ada dua bentuknya. Imma Allah menunjukkan kebesaran dirinya. Ya. Kalau raja-raja, orang-orang besar ketika berbicara dalam bahasa Arab itu menggunakan nahnu. Raja ketika memerintahkan nahnu sanaf'al kadza, naf'al kadza, bisa dimaksud oleh dia adalah keputusan dirinya, kebijakan dia, atau maksudnya dia dengan segala timnya. Maka Allah menggunakan kata kami menunjukkan apa? Kebesaran Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara itu Allah ya menugaskan sebagian malaikatnya untuk melakukan. Tapi Allah, atas izin Allah, atas perintah Allah. Itu contoh yang kita katakan tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Itu kami yang menurunkan Al-Qur'an, itu kami yang akan menjaga. Lewat ya, sudah. Sip. Baik, barangkali karena sudah jam 9, kita cukup sampai di sini dulu. Insyaallah pertanyaan ini kita jawab. Kapan jawab nih? Besok subuh enggak ada? Subuh libur. Istirahat. Hah? Oh, belum tahu. Baik, silakan panitia membuat keputusan nanti. Kita tunggu aja informasi berikutnya dari panitia. Untuk pada kesempatan ini kita sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.